Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف وشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وعن جندب بن مرفوعة حد الساحر ضربة بالسيف رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف kemudian مؤلف رحمه الله تعالى membawakan adillah yang berikutnya dalil tentang haramnya sihir dan bahwasanya sihir itu termasuk dari kesyirikan dari sahabat Jundub Jundub di sini bukan Jundub Ibn Abdullah Al-Bajali akan tapi Jundub di sini adalah Jundub Ibn Ka'ab yang dikenal dengan Jundub Al-Khair Abu Abdullah Al-Azdi karena Jundub Al-Khair inilah yang terkenal di dalam kisahnya memenggal leher tukang sihir yang ketika itu sedang mempraktekkan sihirnya di hadapan manusia menebas dirinya dengan pedang akan tapi tidak terluka sama sekali maka kemudian tukang sihir tersebut didatangi oleh sahabat ini kemudian dipenggal lehernya. Kisah yang ma'rufah, terkenal. Marfu'an. Yakni marfu'an ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalamnya Jundub ini hanya saja di sana dikomentari oleh Al-Imam At-Tirmidzi bahwasanya as-sahih annahu mauquf yang sahih itu bahwasanya ini adalah mauquf ucapan ini hanya sampai berhenti kepada Jundub tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga ini termasuk dari kalamu sahabah ucapannya seorang sahabat mauquf sampai kepada sahabah adapun yang marfu maka di sana dhaif hadisnya lemah yang sampai kepada Rasulullah SAW. Sehingga yang sahih itu hanya sampai kepada sahabat Jundub Al-Khair. Demikian juga yang dikuatkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Wa an Jundub bin Marfu'a dari sahabat Jundub Marfu' Haddus Sahiri. Had di sini maknanya adalah uqubah. Hukuman As-sahir. Seorang penyihir. Sebagaimana sudah kita sebutkan definisi dari sihir. Adapun sahir adalah man yata'atas sihra. Orang yang dia melakukan atau bersinggungan langsung dengan perbuatan sihir. Apakah dengan bistikhdami syayatin menggunakan setan untuk menjalankan sihirnya tersebut, untuk menggunakan sihirnya? Ataukah dengan menggunakan mantra dan jampi-jampi ataupun yang sejenisnya, ikatan-ikatan, buhul, maka itu masuk dalam kategori sahir. Ada beberapa istilah di sana, ada istilah sahir. Ada istilah kahin. Ada istilah al-kahinu. Ini berbeda dengan istilah sahir. Al-kahin itu adalah manida'a ba'dal mughayyabat. Di dalam lughatul arabiyah, di dalam syarak di sana dibedakan antara sahir dengan kahin. Kalau kahin itu dia adalah yang mengaku mengetahui sebagian dari ilmu ghaib. Ini kahin. Mengetahui, mengaku, mengetahui sedikit dari ilmu ghaib. Apakah itu adalah perkara-perkara yang akan terjadi? Dia mengaku-ngaku mengetahui bahwasanya nanti akan terjadi demikian dan demikian. Ini namanya kahin. Tentu saja tidak benar berita yang diberitakan oleh seorang kahin. Walaupun dia mendapatkan bantuan dari mustarikus sama, jin-jin yang berusaha untuk mencuri pendengaran di langit, mencuri berita dari langit, sebagaimana kisah yang sudah kita sebutkan. Ada di sana jin-jin yang menunggu di langit, mencuri berita. Apa yang mereka dapatkan kemudian mereka sampaikan kepada setan yang di bawahnya. Kemudian yang di bawahnya menyampaikan lagi kepada yang di bawahnya sampai pada lisan seorang kahin. Satu kebenaran yang kemudian dicampur dengan mi'atu kadbah, 100 kedustaan. Terkadang mencocoki, akan tapi sekian banyak di sana yang menyelisihi, sekian banyak di sana yang justru isinya adalah hanya sekedar kedustaan, kedustaan. Akan tapi kita bagaimana mendapatkan manusia justru banyak tertipu, mempercayai mereka, mendatangi mereka untuk menanyakan perkara-perkara yang berkaitan dengan mughayyabat, perkara-perkara yang gaib. Apakah itu tentang perkara yang akan terjadi? Ataukah menanyakan sesuatu yang hilang? Nah, mereka datang kepada para dukun tersebut bertanya tentang barang yang hilang. Nah, terkadang ketemu. Dukun tersebut tahu. Nah, bahkan terkadang belum pernah bertemu dengan dukun tersebut, akan tapi begitu sampai di hadapan dukun, langsung kemudian dukun tadi mengatakan, namamu Bejo kan, nah, kamu lahir tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Kamu kesini mau nyari sesuatu, sebutkan. Dus-dus. barangmu yang hilang ini kan. Tertipu dengan kondisi atau apa yang diucapkan atau apa yang ditampilkan oleh mereka para dukun, padahal itu tidaklah terjadi kecuali bistikhdami syayafin, menggunakan para setan yang dia gunakan. Nah, yang setan tersebut bekerja sama dengan setan-setan yang lainnya. Nah, bukankah setiap kita itu memiliki qarinuhu minal jin? Sebagaimana hadis yang disebutkan, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jin." Tidak ada di antara kalian satupun kecuali sudah ada pengiringnya, temannya yang selalu menemaninya dari kalangan jin yang mengajak dia kepada kejelekan-kejelekan. Menebarkan pada dirinya keraguan-keraguan. Nah, ada setiap kita ini jin. Jin gorin yang selalu menyertainya. Nah, yang dia tahu kondisi kita, kita ngapa, terjadi apa pada diri kita. Dia tahu, dia mengikuti terus dia. Nah, walaupun dia tidak tahu perkara yang gaib. Nah, tapi dia tahu apa yang terjadi pada diri kita. Nah, kita lahirnya tahun berapa, tanggal berapa, tahu kan. Nah, terus apa yang menimpa kita, nah, kecurian motor, kecurian uang, kecurian ini, tahu dia. Nah, maka begitu tidak mustahil ketika engkau datang kepada dukun tersebut, kemudian dukun tadi tahu siapa namamu, kapan lahirmu, dan di mana tempatnya. Bukan sesuatu yang mustahil. Nah, setannya kerjasama dengan korin yang ada pada kita. Nah, yang bekerja sama menyebutkan sebelum datang sudah ngasih tahu duluan. Nah, ini saya si Bejo, Seko. Nah, tanggal ini kerja sama. Nah, loh, tapi kadang ketemu barangnya itu. Apa jin korin juga tahu? Nah, dukun bekerja sama dengan syayatin, setan-setan yang ada semuanya. Dengan dibantu oleh setannya kemudian berpencar. Tidak mustahil kalau seandainya kemudian dia mengirim setan-setannya. Nah, untuk bertebaran di muka bumi mencari barang yang hilang tadi. Dengan dibantu para korin-korin tadi. Nah, sesuatu yang tidak mustahil. Sesuatu yang mungkin seperti itu terjadi. Nah. Wa qala ifritu minal jin inni atika bihi qabla an takuma min makamik. Apa kata ifrit dari kalangan jin? Nah, di zamannya Nabi Sulaiman. Maka berkata ifrit, dan dia adalah dari golongan jin, dia mengatakan, ana atika bihi, aku akan mendatangkan singgasananya Ratu Saba itu. Qobla an taquma min maqamik. Sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu itu. Nah, padahal di Syam, ini di Yaman, jauhnya berapa kilometer sudah. Nah, tapi di zaman tersebut dia mampu. Nah, aku akan mendatangkan singgasananya tersebut. Nah, sebelum engkau berdiri dari tempatmu itu. Nah, sebelum berdirinya Sulaiman dari tempatnya, begitu sangat cepatnya langsung bisa mendatangkan singgasananya Ratu Saba. Nah, dalam sekejap mata. Nah, sehingga bukan suatu yang mustahil. Dalam sekejap kemudian dia akan mengirim utusan-utusannya dari kalangan syayatin bertebaran di muka bumi. Nah, kemudian mencari berita. Dompetmu di sebelah sana. Kambingmu di sana itu. Nah, kadang tepat. Nah, kadang enggak tepat juga, bohong juga ya. Nah, cuman kalau tepat Demikian kejadiannya, bukan suatu yang mustahil. Ini kahin yang seperti ini. Man ata kahinan fasa'alahu an syai'in wa saddaqahu bima yaqul faqad kafara ila ma unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, barang siapa yang mendatangi kahin, menanyakan sesuatu kepadanya, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia membenarkan apa yang diucapkan oleh kahin tadi, faqad kafara, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mempercayainya, sampai pada tingkatan kufur. Kalau sekedar bertanya, man ata kahinan fasa'alahu an syai'in la tuqbal minhu salatu arba'ina laylah. Barang siapa yang mendatangi kahin, bertanya kepadanya tentang sesuatu perkara, la tuqbal minhu salatu arba'ina laylah, tidak akan diterima salatnya selama 40 malam. Sekedar bertanya saja, tidak diterima sholatnya selama 40 malam. Sekedar bertanya. Tentang perkara yang apa dia tanyakan. Belum membenarkan. Kalau membenarkan, yaitu tadi. Faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kahin. Kalau sahir, itu yang dia manta'atu sihra, yang melakukan perbuatan sihir dengan menggunakan setan-setan untuk menjalankan sihirnya tersebut, atau menggunakan obat-obat, ramuan-ramuan, mantra-mantra, ikatan-ikatan yang dengannya untuk memisahkan di antara dua pasangan, atau menjadikan dua pasangan, atau yang tadinya bukan pasangan, bisa saling mencintai. Atau bahkan untuk membunuh seseorang. Ini sahir. Di dalam asyara, sahir memiliki makna sendiri. Kahin memiliki makna sendiri. Kahin. Akan tapi dalam bahasa kita sama. Dukun. Sama-sama dukun. Kalau antum buka di sana, kamus KBBI, dukun. Ya sahir ya. Kahin, masuk pengertian sahir di dalamnya dukun. Terkadang mereka mengaku mengetahui tentang ilmu gaib. Terkadang mereka menggunakan mantra-mantra, jampi-jampi. Untuk memisahkan dua pasangan yang saling mencintai. Sehingga dukun itu cuma nama. Bisa masuk di dalamnya sahir. Bahkan bisa dia sahir, begitu pula kahin. Selain sahir, dia juga kahin. Hadus sahir. Darbatun bisayf. Ada dua riwayat. Darbah di sini. Sebagian riwayat dengan tak. Darbatun. Dharbatun ini dia masdar. Namanya masdar marrah. Datang dengan wazan fa'lah. Maknanya adalah sekali tebas. Riwayat yang lain menyebutkan tanpa tak. Tanpa titik. Di atasnya. Sehingga bukan dharbah bacanya, akan tapi dharbuhu. Haddus sahiri darbuhu bisayf. Hukuman seorang penyihir darbuhu bisayf. Dipenggal dengan pedang. Dua riwayat ini sahih semuanya. Kalau darbah itu berarti menunjukkan sekali tebas, menunjukkan dengan tebasan yang kuat. Dipenggal lehernya. Kalau darbuhu berarti ya sekedar menebas. Darbuhu bisayf atau darbatun bisayf, hukuman bagi seorang penyihir. dipenggal lehernya. Di dalam riwayat ini tidak disebutkan di situ istitabah. Sehingga mereka para ulama berpendapat bahwasanya sahir hukumannya adalah qatluh, dibunuh. Nah, la yustatab, dan tidak dimintai tobat. Nah, tidak sebagaimana kafir-kafir yang lain bertobat dulu. Kalau bertobat diampuni, kalau enggak bertobat dibunuh. Sahir enggak perlu dimintai tobat. Nah, langsung dibunuh. Berdasarkan riwayat yang ada di hadapan kita, kalamnya jundub hadus sahir darbatun bisayf, hukuman bagi seorang penyihir adalah dipenggal lehernya tanpa menyebutkan di sana istidabah. Nah, meminta bertobat terlebih dahulu enggak ada disebutkan di dalamnya. Nah, bahkan apa yang datang dari Umar bin Khattab yang akan kita baca setelahnya. Nah, Umar bin Khattab juga menyuruh kepada seluruh umaroknya, pemimpin-pemimpinnya yang ada di daerahnya masing-masing, gubernur-gubernurnya. Nah, untuk uqtulu kullasahir wassahirah. Umar memerintahkan kepada seluruh gubernurnya yang ada di tiap-tiap daerahnya masing-masing untuk membunuh setiap tukang sihir, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Dan juga dalam perbuatan yang dilakukan oleh Umar ini tanpa menyebutkan di sana istitabah, diminta untuk tobat terlebih dahulu, enggak ada. Langsung. Nah, begitu pula yang telah sahih datang dari Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Nah, juga sama. Hafsah memerintahkan untuk membunuh tukang sihir yang telah menyihirnya. Nah, perempuan penyihir yang telah menyihirnya. Nah, Hafsah memerintahkan untuk membunuhnya, dan juga di dalam riwayat tersebut tidak disebutkan di sana istitabah, dimintai untuk tobat terlebih dahulu enggak. Nah, sehingga perintah untuk membunuh tukang sihir atau haddus sahir, hukuman bagi seorang penyihir itu adalah dengan dibunuh, datang dari tiga orang sahabat. Yang pertama dari sahabat Umar bin Khattab, yang kedua dari sahabat Jundub Al-Khair, yang ketiga dari sahabiyah Ummul Mukminin Hafsah. Nah, dan tiga-tiganya dalam riwayat tersebut tidak disebutkan di sana yang namanya istitabah, dimintai tobat. Sehingga yang rajih dalam permasalahan ini, walaupun di situ ada khilaf bainal ulama, silang pendapat di kalangan mereka para ulama, akan tapi yang rajih, yang kuat dari pendapat-pendapat ulama yang ada, bahasanya tukang sihir itu hadnya adalah qatluh, dibunuh. Nah, dunal istitabah, dan tidak perlu dimintai tobat. Nah, dan yang membunuh adalah waliul amr setelah terbukti bahasanya dia menggunakan sihir. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Jazakumullahu khairan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.